بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, Allah ada di mana? Benarkah arsy itu termasuk makhluk? Bila iya, di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Ini dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beberapa sahabat sudah ngumpul-ngumpul, lagi ngumpul-ngumpul ya, di masjid, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata pembicaraan mereka itu sudah ada bisikan-bisikan yang sampai pada tingkat mengatakan Allah itu di mana ya? Allah ngapain aja sebelum ciptain makhluk? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang memang di luar kapasitas dia. Tadi saya bilang ya, ingat, kita punya jangkauan, batasan, mata terjangkau, kita enggak pernah tahu ada apa di belakang tembok, soalnya enggak usah cari tahu di belakang tembok itu, gitu kan? Cukup yang ini depan mata kita perbaikin mulai sekarang, gitu kan? Selesai. Jadi kita lakukan seperti itulah. Jadi jangan sampai kita melalui batas. Maka Nabi SAW keluar dan mengatakan, apakah sudah muncul ya, di benak kalian dan di hati kalian pertanyaan bahwasanya Allah itu ada di mana, Allah lagi ngapain, gitu kan? Dan seterusnya berhubungan dengan Allah, kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul itu, katakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Ini langkah pertama nasihat saya kepada penanya. Katakan saya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pertanyaan yang kita lontarkan, jangan sampai melampaui kapasitas kita. Allah aja belum bisa kita lihat di dunia. Apalagi kalau kita mau cari tahu dulu Allah buat apa sebelum ada arsy. Itu kan terlalu jauh pertanyaan itu. Kita cuma diperintahkan hal sederhana. Imanin Allah ada, arsy-nya Allah dan Allah ada di atas langit. Titik, selesai. Gitu kan? Makanya sampai ada orang datang ke dalam majlisnya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, "Wahai Imam, bagaimana sebenarnya caranya Allah itu bersemayam di singgasananya?" Gitu kan? Allah itu naik bersemayam di singgasananya seperti apa caranya? Langsung kata Imam Malik rahimahullah, "Mengimani bahwasanya Allah bersemayam itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Menanyakan bagaimananya itu majhul, enggak jelas karena belum ada datang kepada kita, tapi kita sudah imanin. Kan memang iman itu meyakini sesuatu yang tidak kelihatan dengan panca indera, kan gitu. Kita kan tidak pernah memang lihat Allah, enggak pernah lihat malaikat, tapi kita mengimani dan ada bukti-bukti fakta-fakta kalau memang ada, gitu kan? Maka kata Imam Malik mengimaninya adalah wajib, gitu kan? Kemudian menanyakan bagaimananya ini majhul, enggak jelas. Kita tunggu kalau ada dalil, ada penjelasan baru kita iman. Kita lengkapkan. Kalau enggak ada tetap kita imani. Disuruh sholat 4 rakaat asar, ya sholat aja dulu, gak usah tanya kenapa harus 4. Kan di kan duhur juga 4, sekarang asar 4. Lebih baik kalau orang seperti ini akan muncul pertanyaan terus tuh. Kenapa gak sekalian Allah kasih 4 rakaat aja sekalian satu kali? Duhur sama asar berdekatan kok, gitu kan? Kenapa gak satu aja 4 rakaat? Nanti lebih kembang lagi, kenapa harus 4 rakaat ya? Kenapa harus 5 waktu ya? Kenapa harus ada salamnya? Kenapa harus ada rukuknya? Kenapa harus ada baca 3 kali? Kenapa gak habis-habis nih? Syaitan buka terus pertanyaan. Imanin dulu. Kalau masalah bagaimananya itu tunggu, kalau Allah jelaskan bahwa kita imani, kita yakini. Kalau enggak ada pun hikmahnya, enggak ada masalah. Dan kata Imam Malik, Allah bertanya tentang itu terlalu banyak membuka pintu bid'ah. Membuka pintu bid'ah. Allahu alam. Jadi Allah ini memang ada di atas arsy-nya, di singgasana. Tentang masalah apakah arsy itu makhluk ya? Allahu alam. Ini saya tidak bisa jawab apakah itu arsy makhluk atau tidak. Allahu alam. Itu kan karena arsy ini adalah tempatnya Allah SWT bersemayam. Semua yang berhubungan dengan Allah dan zatnya itu lebih cenderung ulama mengatakan seseorang tidak berbicara. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, berbicaralah di nama-nama dan sifat Allah dan dalam bicara di zatnya Allah. Karena zatnya Allah kita tidak mampu untuk membicarakan masalah-masalah sampai di sana. Tana ada ya sahih kai tastarih.